Pendengar setia Radio Berita Klasik, Anda bersama dengan saya, Dr. Suwento Liao, dalam program Through the Bible, yang akan membahas Alkitab setiap hari satu pasal, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Hari ini, kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-11. Sebagaimana biasa, istri saya Lilin akan membantu membacanya dari ayat 1 hingga ayat 13. Silakan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah yang di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Lukas mencatat sebenarnya ini adalah bagian dari khotbah di bukit, di mana di Injil Matius dicatat dari pasal 5 hingga pasal 7. Bagiannya adalah di mana ini murid-murid Tuhan meminta supaya Tuhan mengajar mereka berdoa, ya. Di dalam bahasa Indonesia ini disebut doa Bapa Kami, ya. Nah, sesungguhnya di dalam bahasa aslinya ada kata Bapa di dalam sorga, ya, tetapi di sini tidak ada, ya, dihilangkan, yaitu di Textus Receptus, ya, ini kata Bapa di dalam sorga itu ada, ya. Nah, sehingga di dalam bahasa Indonesia disebut doa Bapa Kami, sedangkan bahasa Inggris menyebutnya the Lord's Prayer, jadi doa Tuhan. Nah, sesungguhnya, ya, ini bukan doa Bapa Kami, namanya juga bukan doa Tuhan, tetapi doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, katanya ajarlah kami berdoa, ya, setelah Tuhan katanya berhenti berdoa, muridnya berkata, "Ajarlah kami berdoa." Nah, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Rupanya Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa, dan murid-murid Tuhan Yesus meminta supaya Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Dan Tuhan Yesus berkata, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa yang di dalam sorga, ya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu.'" Nah, mengenai ini sudah kita bahas di dalam Injil Matius sekalipun. Maksud yang depan itu Bapa di dalam sorga itu adalah menunjukkan hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Allah pencipta langit dan bumi. Ya, orang lain umatnya, tapi kita anaknya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sebagai anak Allah, salah satu anak-anak Allah, kita selalu menguduskan nama Tuhan kita dengan tingkah laku kita, tentu bukan dengan mulut kita saja, tetapi dengan tingkah laku kita, dengan cara hidup kita. Kita ini anak siapa? Kita ini anak iblis atau anak-anak Allah? Jadi kita anak siapa? Ya, dari tingkah laku kita. Orang-orang Yahudi pernah ngotot bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham, anak Abraham. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bukan, ya. Sesungguhnya bapakmu iblis, lihatlah dari tingkah lakumu yang mirip iblis, ya, yang melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan, ya, you know, itu menunjukkan bapakmu iblis, ya. Jadi Tuhan Yesus katakan demikian, kuduskanlah namamu. Jadi sebagai salah seorang anak Allah, kita harus, ya, memelihara nama baik, ya, Allah pencipta langit dan bumi. Datanglah kerajaanmu. Dan seorang anak Allah harus, ya, merindukan kerajaan Bapanya turun di bumi. Nah, sama dengan seperti sekarang kita rindukan kedatangan Tuhan, kedatangan kerajaan Tuhan, kedatangan atau didirikannya kerajaan 1000 tahun. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ya. Jadi adalah kebutuhan yang paling sentral, ya, paling utama, makanan yang secukupnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, makanan yang secukupnya ini adalah permintaan yang paling logis, ya. Di sini tidak ada dikatakan pada ini hari ini ada, ya, dikatakan berikanlah kami pada hari setiap hari, kalau di Injil Matius pada hari ini, ya, setiap hari. Nah, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ya, maksudnya pada hari ini. Doa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam mengantisipasi, ya, diajarkan kepada murid-murid, mengantisipasi kalau bangsa Yahudi menerimanya sebagai Mesias mereka, maka mereka akan memasuki masa 7 tahun penganiayaan. Nah, tentu akan sangat sulit sekali, dan mereka harus berdoa untuk kedatangan kerajaan Daud dan juga untuk makanan mereka tiap-tiap hari. Dan ampunilah akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, ya. Jadi ini adalah hal yang wajar sebagai anak Tuhan yang dianiaya, kita selalu mengampuni orang, ya, mengampuni orang. Tetapi tugas pemerintahlah yang menghukum orang itu. Kita mengampuni, tapi pemerintah harus menjalankan tugasnya, ya, menghukum setiap orang yang bersalah. Itu urusan pemerintah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, biarlah kami bukan yang dipakai untuk membuktikan bahwa iblis itu jahat, bahwa pengikut-pengikutnya itu jahat, ya. Ya, kadang memang iblis itu jahat dan dia melampiaskan kejahatannya. Dan janganlah kita dibiarkan menjadi saksi, ya, saksi untuk membuktikan iblis itu jahat. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, katanya, lalu, ya, katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu, ya, tengah malam minta roti kepada temannya, tetangganya, karena ada tamu datang, dia tidak ada makanannya, masakan dia malam-malam datang dan temannya akan menolak, ya, tetangganya akan menolak, katanya. Nah, terus dibandingkannya juga bahwa jikalau kamu yang baik, ya, anak kamu yang jahat, anak kamu minta roti tidak dikasih ular, ya, apalagi bapamu yang di sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan ingin membandingkan di sini antara kita manusia yang jahat saja, kita tidak memberikan kepada anak kita ular waktu dia minta roti gitu. Apalagi Bapa di sorga, dia jauh lebih baik dari semua bapa di dunia ini. Nah, ini satu hal yang dimana Tuhan Yesus ingin bandingkan. Jadi Bapa di sorga jauh lebih baik dari semua bapa di dunia ini. Kalau bapa di dunia ini minta roti tidak dikasih ular gitu, dan Bapa di sorga lebih lagi. Nah, Bapa di sorga itu karena lebih baik, lebih berhikmat juga. Lalu bagaimana kalau anaknya minta ular gitu? Dikasih apa gitu? Ya, kalau bapaknya anaknya minta ular, ya masa dikasih ular gitu, ya toh? Ya, anaknya minta ular dikasih roti gitu, ya. Anaknya minta roti tidak mungkin dikasih ular, ya. Sedangkan anaknya minta ular enggak dikasih ular dong, kasih roti gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tidak berkata bahwa kita minta apapun juga akan dikasih, betul nggak? Ya, tidak dikatakan demikian. Ya, artinya Bapa kita di sorga penuh hikmatnya. Kalau kita minta roti, tidak mungkin dikasih ular, gitu. Jadi Dia akan tahu, atau Dia maha tahu, Dia maha bijak, Dia tahu apa yang paling kita perlukan, Dia tahu apa yang baik bagi kita, apa yang tidak baik bagi kita. Jadi Bapa di sorga, ya, mengetahui semua itu. Oleh sebab itu, kalau kita minta roti, tidak mungkin dia kasih ular sama kita. Dan lagi pula, ya, di dalam hidup ini kita membutuhkan banyak hal, dan Bapa di sorga tahu kita meminta apa. Nah, kalau kita meminta sesuatu yang melampiaskan keegoisan hati kita, oh, Bapa di sorga tidak kasih juga, ya. Sebab apa? Kalau Dia turutin kemauan kita, kita akan menjadi anak cengeng, anak yang sombong, ya, karena kita meminta banyak hal yang sebenarnya kita tidak perlu, dan itu hanya untuk melampiaskan kesombongan kita saja. Oleh sebab ini kita lihat doa di sini, apa yang diajarkan untuk kita minta, yaitu makanan kita tiap-tiap hari, ya. Dia tidak mengajar kita untuk minta mobil Mercy gitu, tidak, ya. Oke, kalau kita rajin bekerja, kita bisa mendapatkan itu, ya. Dan apakah kita butuh Mercy? Butuh Mercy untuk apa? Ya toh? Butuh mobil yang mahal itu untuk apa misalnya, ya? Dia mungkin untuk supaya kita jadi gagah gitu di hadapan orang kah, ya? Apakah atau memang kita memerlukannya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, orang Kristen berdoa, ya, doanya harus hati-hati, jangan dari doa itu terlampiaskan, ya, karakter kita yang tidak beres, ya, atau misalnya karakter kita yang sombong, ya, karakter kita yang egois, ya, karakter kita yang tamak, gitu, ya, itu terekspresikan dari doa kita. Nah, itu tidak baik, ya. Tentu Bapa di sorga tidak mengabulkannya, karena Dia Bapa yang bijak, Dia Bapa yang penuh hikmat, Dia Bapa yang baik. Ya, kalau anaknya minta roti, tidak akan Dia kasih ular. Dan kalau anaknya minta ular, ya, enggak juga dikasih ular, tentu Dia akan kasih roti, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, lalu di sini di bagian terakhir katanya, ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ayat ini seringkali disalah tafsirkan, ya. Ingat, doa Bapa kami ini diucapkan pada waktu Roh Kudus belum diturunkan, ya. Roh Kudus belum diturunkan. Jadi, nah, Roh Kudus itu memang sudah dijanjikan, ya. Sudah dijanjikan di mana dikatakan, ya, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-30, Yehezkiel 36, ya, Yehezkiel 36 ayat 26-27. Ya. Yehezkiel 36 ayat 26-27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melaksanakannya. Dan lagi pula, Yohanes Pembaptis sudah juga mengatakan, aku hanya membaptiskan kamu ke dalam air, tetapi Dia yang akan datang, Dia akan membaptiskan kamu ke dalam Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus memang sudah dijanjikan. Oleh sebab itu, ya, itulah yang akan diberikan kepada manusia. Tahukan Anda bahwa mendapatkan Roh Kudus itu ada lebih daripada mendapatkan dunia ini. Karena mendapatkan Roh Kudus itu adalah mendapatkan keselamatan. Roh Allah tinggal di dalam diri kita, bayangkan, ya. Dan bagaimanakah cara mendapatkan Roh Kudus atau Roh Allah tinggal di dalam diri kita? Sekali-kali, dengar baik-baik, bukan ditumpangin tangan oleh pendeta dan lain sebagainya, ya. Tidak ada satu pendeta pun di muka bumi ini yang berhak membaptiskan orang dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Allah, ya. Tidak berhak membaptiskan orang ke dalam Roh Kudus. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan dengan jelas di sini, ya. Yaitu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kamu percaya, Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada saat seseorang percaya kepada Yesus, pada saat seseorang bertobat percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus langsung memeteraikan dia. Dan ya, sebagai murid Tuhan pada waktu itu yang mendapat janji dari Yohanes Pembaptis maupun nabi-nabi di Perjanjian Lama bahwa Roh Kudus akan turun, tentulah mereka harus dengan hati yang penuh harap akan itu, karena itu adalah yang terindah, terbaik, yaitu Allah mencurahkan Roh-Nya ke dalam hati mereka. Itu adalah yang terbaik. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, istri saya Linin akan membacakan lagi dari ayat 14 hingga ayat yang ke-28, ya. Silakan. Ya. Ayat 14. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia bersama aku, dan siapa tidak, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi tersusun. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai Belzebul ini, ya, disinilah orang-orang Farisi, ahli Taurat itu menghujat Tuhan, ya, di mana mereka melihat, ya, dia mengusir setan, ya, setan yang membisukan seseorang itu, ya, dan katanya maka heranlah orang banyak, ya, tetapi ada di antara mereka yang berkata, yang mengusir setan dengan kuasa Belzebul, ya, penghulu setan. Nah, sekarang ini memang sering terjadi begini, yaitu bahwa, ya, komandan setan mengusir anak buahnya, ya, untuk sandiwara. Tetapi pada waktu itu mereka belum menyadari akan trik ini sampai Tuhan menyebutkannya, ya, yaitu bahwa setan mengusir setan demi untuk menipu orang. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, zaman sekarang ini jika kita melihat hal-hal yang ajaib, ya tentu kita tidak boleh segera percaya bahwa itu dari Tuhan, ya. Karena apa? Karena kita harus mempelajarinya, kita harus menilainya dengan baik, kita harus menyocokkannya dengan Alkitab yang telah Tuhan berikan, yang ada di tangan kita. Karena Alkitab ini standar kebenaran, jadi semuanya harus dicocokkan, ya. Dicocokkan antara lain, yaitu kita lihat perbuatan orang itu, tingkah laku, karakternya, begitu, ya, you know? Nah, jikalau seseorang dalam kehidupan sehari-harinya brengsek, ya, dalam kehidupan sehari-harinya hidupnya tidak kudus, ya, kotor, dia tidak mungkin, ya, dia tidak mungkin mungkin dipakai oleh Tuhan ya. Ini orang kalau dia bisa mempunyai kuasa melakukan mujizat dan lain sebagainya, itu tidak mungkin ya. Karena Tuhan tidak memakai ini pipa yang kotor untuk menyalurkan air ke rumah orang supaya dia minum air itu, tidak ya. Oleh sebab itulah maka kita perlu menjaga tingkah laku kita dengan baik. Karena dalam segala hal tingkah laku kita dinilai apakah kita melakukan perbuatan yang sesuai dengan yang diinginkan Tuhan atau tidak, atau yang mencerminkan kita di pihak Tuhan atau tidak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat mereka berkata bahwa dia mengusir setan dengan penghulu setan ya. Beelzebul itu artinya kepala ya. Kepalanya Zebul itu semacam nama setan yang pada waktu itu terkenal di antara mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Tuhan Yesus bersoal jawab dengan mereka. Kalau saya mengusir setan dengan penghulu setan, lalu pemimpin kalian mengusir dengan apa, katanya. Dan Tuhan berlogika dengan mereka di situ ya. Tetapi katanya yang bisa mengusir setan mestinya yang lebih kuat ya, lebih kuat ya dari setan. Kalau tidak ya, dia tidak mungkin bisa mengusirnya. Itu logikanya. Memang ya, berarti yang lebih besar ya, dia tahu ya. Memang itulah ya yang semestinya terjadi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini kita lihat Tuhan memberikan sebuah logika bahwa siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya akan jelas siapa di pihak Tuhan dan siapa bukan di pihak Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, terlebih di akhir zaman ini, semakin dekat menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka yang gandum akan terkumpul jadi satu dan yang lalang akan terkumpul jadi satu. Jadi kita tinggal lihat nanti ya, toh, yang manakah yang punya Tuhan, yang manakah yang punya iblis, yang manakah lalang dan yang manakah gandum, akan semakin jelas. Karena akan terkumpulkan yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku, dan yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-berai, kata Tuhan ya. Dan kemudian Tuhan juga mengajarkan satu hal, yaitu bahwa ya, roh jahat itu kalau keluar dari manusia, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, katanya, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke dalam rumah yang telah kutinggalkan itu. Dan kemudian dia pulang dan dia bawa 7 setan lain, dan sehingga keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaan semulanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya pada zaman sekarang ini Tuhan tidak suruh kita mengusir setan ya, untuk demonstrasikan kekuasaan ya, show of power ya. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-22 ya, orang yang mengusir setan yang mengadakan mujizat ya, orang yang mengusir setan yang mengadakan mujizat, terus yang apa saja di sini katanya ya. Bukan mengusir setan demi namamu, enggak mengadakan banyak mujizat demi namamu, bernubuat. Nah, ini Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, katanya. Aku tidak mengenal kamu. Mengapa ya? Karena Tuhan ya tidak suruh kita hari ini mengusir setan dengan show of power. Di dalam Injil Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, di situ Tuhan berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita harus memakai kebenaran untuk memerdekakan orang, bukan memakai show of power. Lalu Tuhan waktu itu mengusir setan apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Show of power memang. Dan mengapa rasul-rasul mengusir setan? Ya, itu adalah tindakan untuk unjuk kekuatan. Show of power ya. Jadi unjuk kekuatan. Tapi hari ini kita tidak disuruh untuk demikian. Hari ini jikalau Anda tahu orang kerasukan setan, ya tunggu saja, nanti dia akan siuman ya. Kalau orang kerasukan setan, dia malah tetap siuman ya. Setan tidak membuat dia tidak ngerti apa-apa. Hanya setan menyebabkan dia melakukan hal-hal yang brutal dan lain sebagainya. Dan apa yang kita bisa lakukan terhadap orang yang kerasukan setan? Nomor satu, kita harus membedakan ya, itu kerasukan setan atau itu overstress ya, psikotik ya, sakit jiwa atau apa gitu. Nah, kita harus tahu itu ya. Oleh sebab itu Kita kalau kerasukan setan, dia masih bisa mengerti, dan kita harus beritakan Injil kepadanya. Beritakan Injil kepadanya. Kalau dia percaya kepada Injil, maka dia menerima Yesus Kristus, Roh Kudus akan masuk ke dalam hatinya, dan kemudian tidak ada setan lagi yang bisa masuk ke dalam hatinya, ya. Dia, Roh Kudus sudah menempati hatinya. Tetapi jika kalau kita usir, ya toh, kamu usir pakai apa? Ya toh, Tuhan mau sekarang nih kita usir dengan kebenaran, bukan usir dengan tengking dia dalam nama Yesus segala macam. No. Tuhan tidak mau kita lakukan itu lagi, ya. Tuhan mau kita mengusir kuasa kegelapan dengan pengajaran kebenaran. Dengan demikian, maka ketika hatinya menyambut kebenaran, maka dia sungguh-sungguh akan diisi oleh Roh Kudus dan setan tidak berkuasa. Namun jikalau dia tidak menerima Roh Kudus ke dalam, tidak percaya kepada Tuhan, berarti tidak menerima Roh Kudus, dia bisa apa? Ya, iblis tetap menguasainya, ya, iblis tetap menguasainya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita lanjutkan pembahasan kita di ayat 27 sampai 28. Kemudian sambil Tuhan Yesus mengatakan, mengajarkan tentang mengenai kondisi setan tinggal di dalam hati manusia itu tadi, ya, di mana Tuhan katakan bahwa ya kalau iblis keluar dari hati seseorang, maka ya, dia pergi mencari tempat. Kalau tidak dapat tempat yang lebih nyaman, dia akan balik lagi. Ya, itulah sebabnya tadi saya sudah katakan, kita tidak disuruh hari ini untuk mengusir-ngusir setan dengan tidak mengisi hati orang itu dengan kebenaran, ya. Nah, oleh sebab itu kita hari ini disuruh memberitakan kebenaran, dan barang siapa yang menyambut kebenaran, maka iblis, ya, setan ada yang ada di dalam hatinya sudah pasti keluar. Nah, ketika orang mendengar pengajaran yang sedemikian hebat itu, mereka berseru katanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau, ya. Nah, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingatkah pendengar sekalian bahwa ada bagian firman Tuhan yang berkata di mana saudara-saudaranya juga tidak percaya kepadanya, ya. Jadi siapakah ibunya, siapakah saudaranya? Mereka bukan orang yang berbahagia. Mereka hanya kebetulan sebagai ibunya melahirkannya ke dalam dunia ini. Ya, dipilih sebagai wanita untuk melahirkannya. Dipilih atau kebetulan dilahirkan satu kandungan dengan Yesus Kristus sebagai anak Maria dan Yusuf, ya. Tetapi ya, mereka bukanlah orang yang paling berbahagia jikalau mereka tidak menyambut firman Tuhan. Jikalau mereka tidak memelihara firman Tuhan, mereka juga akan binasa. Maria tidak percaya kepada Yesus, dia akan binasa. Jadi jikalau Maria tidak bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dia akan binasa. Yusuf, ya, Yosef, Yusuf jikalau dia tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka dia juga pasti akan binasa. Demikian juga saudara-saudaranya yang lain, jikalau mereka tidak bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka, jikalau mereka terlalu sombong, jikalau mereka menganggap dia adalah saudaranya kandung, jikalau mereka tidak percaya bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, juru selamat yang telah datang dan yang menggantikan mereka dihukum atas dosa mereka, maka mereka semua akan binasa juga. Biar Yusuf, biar Maria, biar saudaranya yang lain. Dan tentu yang berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Allah, dan ya, yang mendengarkan dan memelihara firman Allah adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Orang-orang inilah yang mewarisi sorga. Orang-orang inilah yang berhak masuk sorga, yaitu yang dosanya diselesaikan melalui iman kepada Sang Juru Selamat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, istri saya Lilin akan membacakan lagi ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36. Ayat 29, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, katanya ketika orang banyak mengurumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, ya. Oh, dia tiba, dia lahir, ya. Dia datang menjenguk, ya, manusia ciptaannya, dan dia sampai pada di mana angkatan yang jahat, katanya. Nah, mereka menghendaki suatu tanda, ya, mereka menuntut-nuntut tanda. Padahal ya sudah ada tanda di mana Mesias dinubuatkan akan mengadakan mujizat. Orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan, ya. Orang lumpuh akan melompat. Itu adalah tanda bahwa dia adalah Mesias. Sudah diucapkan oleh Yesaya 700-an tahun sebelum kedatangannya. Itu adalah tanda, ya. Oleh sebab itu, ya, mereka seharusnya sudah mengerti siapa dia. Yohanes Pembaptis saja ketika menyuruh muridnya untuk bertanya, apakah engkau dia atau kami harus menunggu? Tuhan Yesus berkata, kasih tahu Yohanes, orang buta sudah melihat, ya. Orang timpang berjalan, orang lumpuh telah melompat, ya. Dan Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Yohanes langsung ngerti gitu, ya. Langsung faham bahwa ini adalah juru selamat. Tetapi ya mereka yang lain, ya, terutama kelompok imam-imam ahli Taurat dan Farisi, ya, yang mereka yang dikategorikan pemimpin-pemimpin, mereka tidak mau faham, ya, mereka tidak mau faham. Padahal mereka telah menyaksikan, ya, mujizat yang luar biasa. Bahkan ketika mereka melihat mujizat, mereka malah berkata bahwa dia kerasukan iblis, bahwa dia melaksanakan mujizat itu atas pertolongan iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga Tuhan bilang ini angkatan yang jahat, ya. Mereka menuntut tanda, padahal telah diberikan tanda, ya. Oleh sebab itu, tanda finalnya itu adalah tanda Nabi Yunus, ya. Dan di dalam Matius pasal 12 di ayat 40 Tuhan Yesus berkata, tanda Nabi Yunus itu apa? Yaitu Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, ya. Maka dia akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam, ya. Jadi Tuhan Yesus akan ada di perut bumi 3 hari 3 malam, yaitu kematiannya dan dikuburkan kemudian kebangkitannya. Nah, jadi itulah, ya, tanda. Dan sesudah itu mereka kalau tanda terakhir ini mereka masih tidak percaya kepadanya, maka tidak ada obat lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, ya, di antara mereka mungkin, ya, ada yang pada waktu khotbah Petrus 3000 orang bertobat itu, di antaranya mungkin orang-orang ini, ya. Itu tanda final. Dan jikalau kedatangan Roh Kudus, khotbah Petrus, dan orang itu tidak bertobat, ya, maka orang itu, ya, yang mendengarkan langsung kepada Tuhan Yesus, kemudian juga menolak kesaksian Roh Kudus, maka inilah yang disebut dengan menghujat, ya, menghujat Roh Kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu di sini dikatakan, nah, Tuhan Yesus bahkan, ya, menyatakan sesuatu yang sebenarnya bagi tiap-tiap manusia. Kita tiap-tiap zaman ada tanggung jawab, ya. Katanya Ratu Sheba, ya, ratu dari selatan yang menempuh perjalanan yang amat jauh hanya tertarik mendengar hikmat Salomo, padahal di antara mereka ada yang jauh-jauh lebih dari Salomo, yaitu pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian katanya, ya, orang-orang kota Niniwe, ya, pasti, ya, akan sangat geram dengan orang angkatan ini. Karena apa? Karena mereka hanya Nabi Yunus saja yang ditelan ikan, kemudian ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, itu keluar dari perut ikan, dan ya, orang Niniwe saja sudah shock dengan tanda itu, sehingga mereka semuanya bertobat. Tapi di sini ada yang lebih besar dari Yunus, ya. Dan jikalau tanda Yunus ini, yaitu di mana kematian dan kebangkitannya, tidak membuat mereka bertobat, maka tidak ada lagi yang bisa menobatkan mereka. Itu final. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tanda Yunus adalah tanda yang sangat dahsyat sekali sebenarnya, yang sangat dahsyat sekali, di mana seorang manusia ditelan ikan 3 hari 3 malam, kemudian keluar, ya. Menurut cerita tradisional itu, Yunus keluar itu, ya, dia punya kulit, dia punya rambut segala macam, itu sudah sangat itu berbeda, ya, sangat berbeda. Jadi dia itu seperti manusia yang mati dan bangkit, ya, bangkit lagi, ya, hidup lagi. Jadi orang Niniwe kaget, shock mereka, ya, mereka shock sehingga mereka segera percaya, bertobat, karena disampaikan oleh manusia yang sangat ajaib itu, ya. Jadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat, ya, di sini, ya, di ayat yang ke-33 sampai 36 Tuhan Yesus mengajarkan juga satu kebenaran yang sangat indah, di mana, ya, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah engkau adalah pelita Tuhan di muka bumi ini, dan di manakah Anda diletakkan? Di kolong rumah, di bawah gantang, hanya melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya, ya. Matamu adalah pelita tubuhmu, katanya. Jika matamu baik, ya, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, ya, gelaplah tubuhmu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan juga, ya, bahwa mata adalah pelita tubuh. Maksud Tuhan adalah mereka semuanya harus melihat dan mengamati apa yang mereka melihat. Sesungguhnya itu sangat penting, ya, bagi mereka, karena kebenaran telah dinyatakan, ya. Kebenaran telah disampaikan. Jikalau mereka tidak melihatnya, wah, itu sungguh, ya, celakalah mereka, karena mata mereka tertutup seperti pelita yang ditaruh di bawah gantang. Kalau mereka tidak menyaksikan, tidak menyadari apa yang ada di depan mata mereka, siapa sesungguhnya yang ada di depan mata mereka. Karena Ratu Sheba jauh-jauh dari selatan datang hanya mau melihat Salomo. Sekarang ada di depan mereka yang jauh lebih besar dari Salomo. Apakah mata mereka berfungsi dengan baik? Apakah mereka berhasil mengamati siapakah dia sesungguhnya? You know? Nah, orang Niniwe juga telah memanfaatkan mata mereka dengan baik. Mereka melihat Yunus yang keluar dari perut ikan, itu manusia ajaib, ya. Mereka melihat hal itu dan mereka tahu berita yang dia sampaikan itu penting, sehingga mereka bertobat. Dan sekarang ini mata orang-orang yang sedang melihat Tuhan Yesus itu, apakah mata mereka mata yang baik atau mata yang jahat? Kalau mata mereka baik, kan, ya, teranglah seluruh tubuh mereka. Tetapi kalau mata mereka jahat, maka gelaplah tubuh mereka. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan, katanya. Oh, jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita harus memakai ini panca indera yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima segala sesuatu yang baik ya, untuk menyadari akan kebenaran. Jadi kita memakai telinga kita seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tahu persis apa yang benar, apa yang salah, dan supaya kita dapat membedakan kebenaran, supaya kita mengenal siapakah Yesus Kristus ini sesungguhnya. Oleh sebab itu kita juga perlu memakai mata kita untuk membaca Alkitab yang sudah diberikan kepada kita, supaya kita mengenal Juru Selamat dengan sebaik-baiknya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, telinga kita kita manfaatkan dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mata kita juga kita manfaatkan dengan baik untuk membaca, ya, untuk melihat tulisan-tulisan firman Tuhan. Dengan demikian, ya, kita mempunyai panca indera yang baik. Mata kita baik, ya, telinga kita baik, semuanya baik, dan yang kita dengarkan juga hal-hal yang positif, yang baik, firman Tuhan. Maka itu akan menerangi seluruh tubuh kita, katanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Filipi pasal 4, ya, kalau pendengar membuka Filipi pasal 4 di ayat yang ke-8 ada bunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita harus memikirkan semua itu, barulah kita bisa hidup kudus. Tetapi bagaimanakah kita bisa memikirkan semua itu? Bagaimanakah otak kita semuanya diisi dengan itu sesungguhnya? Barulah kita bisa memikirkan semua itu. Dan bagaimanakah cara otak kita diisi dengan semua itu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah cara otak kita diisi? Kalau kita mau isi sesuatu ke dalam hard disk komputer kita, itu ada disk drive-nya, ada disk drive-nya yang kita bisa isi. Ada yang CD-ROM, ada yang disk biasa begitu. Lalu kalau kita mau isi apa-apa ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, bagaimana caranya? Tuhan memberikan dua alat sekurang-kurangnya untuk kita, yaitu yang pertama itu adalah mata kita, itu adalah kamera yang lebih dari digital, yang super mini, ya, kamera mata kita dua biji itu adalah dua kamera super mini dan super digital, lebih dari digital punya. Nah, dari mata kita kita melihat segala sesuatu, itu akan masuk ke dalam otak, masuk ke dalam hati kita. Dan kemudian Tuhan kasih kita juga sepasang antena parabola, ya, yang super mini juga. Dua telinga kita itu antena parabola yang super mini untuk kita dengarkan segala sesuatu. Dan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan masuk ke dalam otak kita, dan itu akan, ya, terekam di dalamnya, terekam di dalamnya, dan itu akan menjadi sesuatu yang terulang lagi di dalam pikiran kita, dan itu bisa menyebabkan kita berpikir akan hal itu terus, dan kita bisa melakukan kejahatan jikalau hal-hal yang kita ingat, hal-hal yang kita lihat itu adalah yang jahat. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jagalah matamu dan telingamu, karena darinya akan datang sesuatu yang baik atau yang jahat, tergantung kamu arahkan kemana. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang akan membaca kembali dari ayat 37 sampai ayat ke-54. Oke, Lilin akan membacakannya, silakan. Ayat 37, ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda orang-orang yang berjalan di atasnya. tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habil sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, sesungguhnya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini bagian firman Tuhan yang sangat berat ya. Tuhan Yesus katanya selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya ya. Jadi ini rupanya ada juga orang Farisi yang senang ya dengan pengajarannya dan mengundangnya makan di rumah ya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan ya. Nah, orang Farisi itu melihat ya hal itu, dan ia katanya ya duduk makan melihat hal itu, dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, rupanya sudah ada tradisi. Sebenarnya tradisi ini baik ya, anak-anak kita ajarkan mereka untuk sebelum makan mereka cuci tangan dulu, itu baik sekali ya. Tetapi ya, jikalau itu dikait-kaitkan dengan bahwa kalau tidak mencuci tangan itu dosa dan lain sebagainya, itu sudah salah ya. Itu sudah salah. Artinya begini ya, cuci tangan itu supaya bersih, supaya jangan sampai kotor, jangan sampai sakit. Nah, itu benar. Tapi kalau tidak cuci tangan ya, itu adalah dosa. Artinya dijadikan ibadah, itu sudah salah ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya perikop ini, bagian ini adalah Tuhan ingin mengajarkan bahwa itu ibadah simbolik perjanjian lama, yang sesungguhnya itu adalah ibadah simbolik yang didirikan untuk mengingat akan hakikat yang dijanjikan. Jadi ibadah simbolik perjanjian lama itu fungsinya adalah sebagai satu peringatan akan ya janji Allah untuk kirim juru selamat, yaitu sang hakikat. Tetapi ya, oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi, itu ibadah simbolik perjanjian lama itu bukan lagi difungsikan sebagai ya peringatan akan janji Allah, tetapi mereka tingkatkan dan itu menjadi satu tradisi, dan itu menjadi suatu ibadah yang sangat-sangat memberatkan ya. Sangat-sangat memberatkan. Sampai ya cuci tangan pun itu dimasukkan dalam ibadah ya. Semuanya dimasukkan dalam ibadah. Ibadah ini, ibadah itu terlalu banyak. Jadi itu sudah memberatkan, sudah memberatkan. Padahal apa manfaat itu domba disembelih di atas mesbah? Itu karena Allah berjanji akan kirim juru selamat. Karena dosa manusia tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dijatuhi hukuman. Karena Allah yang Maha Kudus tidak bisa terima manusia berdosa tanpa dihukum. Jadi manusia harus dihukum. Dan oleh karena manusia harus dihukum, bagaimana manusia bisa selamat? Yaitu juru selamat datang dan dihukumkan di atas kayu salib, menggantikan manusia. Nah, sebelum sang juru selamat datang, ibadah simbolik yaitu menyembelih seekor domba di atas mesbah itu diperintahkan. diceritakan. Ini ibadah simbolik yang fungsinya untuk mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Dan kemudian ini mereka modifikasi sehingga sampai cuci tangan pun, ya. Cuci tangan adalah hal yang baik, ya. Mereka harus tahu, mereka harus dapat membedakan mengapa. Mereka harus tahu misalnya mengapa dilarang makan babi pada zaman itu. Karena babi sedang dipakai sebagai simbol najis, ya. Simbol najis, jadi jangan makan babi kalau kamu mau kudus gitu. Nah, mengapa orang kena kusta mesti disingkirkan? Karena dipakai sebagai simbol kutuk, ya. Jadi itu ibadah simbolik, ya. Tetapi ketika sang hakikat tiba, maka ibadah simbolik selesailah tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sebenarnya sengaja, bukan dia tidak bisa, bukan dia lupa cuci tangan, bukan, tetapi dia sengaja, dia mau tegur mereka karena mereka telah melakukan ibadah simbolik tanpa memahami makna dari di balik ibadah simbolik itu. Nah, sekarang mengapa sembelih domba? Mengapa sembelih kambing? Karena untuk mengingat akan sang juru selamat yang akan datang. Dari ketika sang juru selamat tiba, maka ibadah simbolik itu sudah genap, ya, sudah selesai tugasnya. Itulah sebabnya jadi hari ini kita tidak menyembelih domba lagi, ya, karena ibadah simbolik sudah selesai. Yang disimbolkan sudah datang. Hari ini kita beribadah secara hakikat. Kita beribadah secara hakikat. Kita menyembah Tuhan dengan hati kita, bukan lagi menyembah Tuhan dengan badan kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi Tuhan sekalian tegur mereka. Hai orang-orang bodoh, katanya. Bukankah dia yang demikian ini? Jadi Tuhan Yesus menegur mereka, orang-orang bodoh, ya. Dan bilang begini, celakalah kamu, hai orang Farisi, yang sebab kamu membayar persepuluhan, ya. Membayar persepuluhan dari selasi sampai hal yang kecil-kecil, ya, ingu dan segala jenis sayuran, sampai itu bayar perpuluhan. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Ya, itu salah, ya. Mereka mengapa para ini katanya ini orang Farisi menekankan bayar perpuluhan? Karena perpuluhan masuk ke mereka gitu, ya. Hari ini banyak pendeta yang jago khotbah perpuluhan, ya. Oh, perpuluhan dia. Oh, kalau tidak kasih perpuluhan itu nanti kamu dikutuk, ya, belalang datang melahap hasilnya dan lain sebagainya. Wah, jadi orang Kristen pada ketakutan kasih perpuluhan. Memang kasih perpuluhan harus di sini. Ini dikatakan harus, ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang lebih penting dari semuanya itu bahkan adalah apa? Mengerti mengapa kasih perpuluhan itu jauh lebih penting. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu sudah duduk di tempat yang terdepan, ya, suka duduk ini, cari hormat, ya. Orang Farisi ditegur karena cari hormat ini, cari hormat manusia. Nah, katanya mereka seperti kubur yang dilabur putih, ya, di dalamnya penuh dengan tulang, katanya. Nah, seorang ahli Taurat, ya, dia mau ini bagaimana, ya, mau semacam tegur Tuhan Yesus. Ini sepertinya Tuhan Yesus marah sama orang Farisi, dibilang kami juga tersinggung loh gitu, ya. Ini orang ahli Taurat. Oh, malah Tuhan sekaligus marah sama dia. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, katanya. Ya, kamu meletakkan beban yang berat, katanya, yang tidak terpikulkan oleh orang, malah kamu sendiri tidak menyentuhnya. Nah, celakalah kamu, katanya, yang membangun makam nabi-nabi. Kamu seolah-olah berkata, oh, ya, nenek moyang kami sudah membunuhnya. Jadi kamu mengakui bahwa kamu keturunan si pembunuh nabi, katanya. Dan katanya hikmat Allah berkata, aku akan mengutus, ya, kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan mereka bunuh, lebih dari separuhnya mereka bunuh, ya. Nah, katanya di sini, dari darah Tuhan akan tuntut dari mereka, dari darah Habel sampai darah Zakaria, katanya. Oh, yang lebih dahsyat lagi adalah mereka membunuh sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya, tidak lama lagi sesudah Tuhan Yesus omong ini. Nah, itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka mau menyalibkan Tuhan Yesus, mereka bahkan berseru, biarlah darah orang ini ditanggungkan kepada anak cucu kami. Berani sekali. Akhirnya anak cucu dari mereka itu sekarang menderita sekali. Lihat, ya, toh, karena perbuatan nenek moyangnya. Dan mereka jauh dari kebenaran. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Hitler pernah memburu mereka sehingga sekitar 6 juta mereka dibinasakan oleh Hitler. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, Celakalah ahli-ahli Taurat, ya. Kamu mengambil kunci pengetahuan, tapi kamu tidak masuk ke dalamnya, ya. Menyebut dirinya ahli Taurat, jadi hanya mereka yang boleh menafsirkan Alkitab. Nah, di sepanjang masa ada orang yang menganggap hanya diri mereka yang boleh menafsirkan Alkitab. Kalau orang lain menafsirkan Alkitab, mereka tangkap, mereka bakar, mereka salibkan. Oh, itu sudah terjadi. Sejarah membuktikan semua itu. Katanya di sini, kemudian Yesus berangkat dari tempat ahli Taurat, kemudian semuanya itu mengintainya. Mereka mencari kesalahan, mereka ingin menangkapnya karena mereka tersinggung berat. Tidak ada manusia di muka bumi ini ditegur dan tidak merasa tidak enak, ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita ditegur, kita merasa tidak enak. Kita harus mengoreksi diri kita. Kita harus introspeksi. Kita harus bersyukur malah jikalau teguran itu tepat, dan jikalau itu benar, maka kita harus bertobat, kita harus berubah. Bukannya marah seperti ahli Taurat ini, orang Farisi mereka ini marah, mereka tidak mau terima, dan mereka cari kesempatan untuk melakukan dosa yang lebih besar lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita jangan demikian, ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami sudah membahas firman-Mu. Mohon Tuhan berkati apa yang telah kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.